ngono kuwi iso mbayangno, maka pemerintah Saudi khawatir. Nek ngasih corona ya mlebu mriko, mboten kebayang. Donya entek. Lah wong sak donya teng mriku. Pilek siji nggo mule pileke ora rampung niku sak donya. Mula kula wis mangsul king mriko niku adus banyu jam-jam. Adus Cina teko, India teko, Arab teko. Kumpul semua di ini. Makanya kemudian ini menjadi satu bangsa dalam satu kawasan yang banyak sekali puluhan bangsa, ratusan bangsa, ratusan suku, ratus puluhan agama dan kepercayaan. Lalu pertanyaannya adalah satu, kenapa Arab yang satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Eropa yang satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Tapi kenapa kita yang puluhan bangsa malah mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia? Ini kan dapat pikirin kok iso. Ini pasti ono sing nyambut gawe. Pasti ada yang kerja, ono sing nukangi. Kok iso ketika Bung Karno menyatakan kami atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kok liane? Hooh, ngono coba. Ini kan gak masuk akal sampean anak milenial. Bayangkan ketika Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kok tiba-tiba Jogja, Bung, aku melu gitu. Loh, Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu raja. Raja dengan batas wilayah Sukowonogiri sampai Bagelen Purworejo. Kok misalnya ngeyel moh ngono, ya ora apa-apa. Dan tetap raja. Tapi semangat kebersamaan yang dibangun oleh bangsa ini membuat beliau bersatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang dikorbankan bukan tanah 1 meter, tapi tanah dari perbatasan Wonogiri sampai Bagelen. Makanya kalau seandainya kemerdekaan itu diisi oleh orang-orang seperti sekarang, mungkin bangsa ini gak merdeka. Karena orang sekarang kadang tanahnya kena 1 meter bisa sampai Mahkamah Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sangat kita cintai para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Azizi Hasbullah. Jadi alhamdulillah Blitar memiliki Kiai Azizi yang hari ini dalam situasi yang demikian rumit memahami agama, memahami fikih, Blitar punya al-alim, al-allamah dalam urusan ilmu usul fiqh. Beliau adalah Yai Azizi Hasbullah yang kepakarannya sudah diakui oleh seluruh ulama di Nusantara. Itu adalah kebanggaan tersendiri buat masyarakat Blitar. Yang sangat kita cintai Bapak Bupati yang malam hari ini bersama Bapak Kapolres yang akhirnya saya datang karena ditelepon tiap hari. Seluruh jajaran Forkompimda yang sangat saya hormati, dan untuk sekedar menyampaikan perkenalan, saya minta Pak Kapolres untuk menyampaikan 1-2 patah kata sebagai baru 2 minggu ya. Ya, monggo Pak Kapolres. Jadi Kapolres milenial pun mboten galak. Galak ini operasi SIM. Nek operasi ya kudu galak, golek tikungan. Ale nek ra ning tikungan sampean mlayu. Ora rawuh hadirin wal hadirat ingkang mulya. Nggih, dadi kula niki tak crito mawon kok. Adem ayem awale crito ya, mumpung ra udan. Kula niki termasuk wong bejo. Gus Azizi kula niki wong bejo. Nggih, kula niki termasuk wong bejo. Bejo napa? Begitu kula niku mantun umroh niku ditutup. Nggih. Dadi ketoke pemerintah Saudi niku ngawasi. Wah, cah iki kok urung rampung umroh aja ditutup sik. Nggih, begitu kula niku penting bandara. Ana jeneng wangsul angsal kabar seluruh jamaah umroh ditutup. Ih serius ora aku. Lah eneng apa? Corona. Masyaallah. Serius ora kula teng pesawat iki tenan ora wong ora entuk nek handphone nggih. Sampeyan nek sing durung tau numpak pesawat nek ning pesawat niku mboten itu ngunekke handphone. Sinyal harus mati. Begitu medun ana sing wangsul napa? Lho kok mulai udah turun ditolak lagi. Lho. Wah, alhamdulillah. Nah, niku kula niku tak cerita mawon. Wis damai to, wis ora perlu pembekalan perdamaian wong Blitar iki wis damai. Wong wis adem ayem kok dibekali napa. Ah, wong Blitar niku lho kula ora patek kuwatir wong kuthone Bung Karno. Wong Indonesia niku yang menggagas pertama menjadi negara kesatuan niku wong Blitar. Dadi kula mboten patek kuwatir. Kau yang memulai, enggak mungkin kau yang mengakhiri. Oh, Blitar tadi niki, jadi Indonesia ini mboten saged nglupakaken beli Blitar di sini ana Bung Karno. Kula niku sakjane numpak mobil ning Blitar wis sungkan lho. Kula niku pengen mlaku ngoten niku. Mboten enak kali ana Bung Karno soalé ning kene. Masa Bung Karno ning bersemayam kula kok petakilan ora penak kula. Lah wingi diseneni Pak Bupati kali Pak Kapolres. Termake dipadaske hukum fikih kali Gus Azizi repot. Nah, kula cerita mawon, kula nu dilalah ki wong kok sakanane ngumpul. Kula niku ben umroh niku nggih. Tak matke niku apa yang terjadi. Lah anggere ana wong iki tak celuk sitok-sitok. Kondi Kang kowe Kang. King Afrika kiai kira-kira ngono lah bahasane iki wong. Wong basa Blitar mawon. Piye negaramu? Walah penuh persoalan, penuh permasalahan. Ora lah manganmu piye? Wah, panganan mulai angel teng mriko. Lu takon wong Suriah tambah mek nangis tok ditakoni piye bangsamu kok iso tekan kene piye? Ala niki ya setengah umroh setengah mlayu jarene ngoten. Lah sampean pundi kula Iran? Piye negara Iran? Wah niki nembe bar kaco panglima kula dibedhil mati. Pira negara-negara lah, tiang-tiang Eropa piye negaramu? Ini baru selesai musim dingin. Nah, makanya kita pergi umroh. Namun ngoten niku tak rasa-rasakno, tak rasa-rasakno. Kula rata kok wong negaraku. Soale wis padha pengalamane. Baru ngoten niku terus tawaf. Dadi sak donya niku muteri Ka'bah. Eh, semua ana sing royokan Kampung Hajar Aswad sampai mencolot ana sing ya wis kena ringet, kena. Alah mun kula mlebu selangkangane wong Afrika ngene ya klebu wis. Ora ngerti nek kula niku kiai wong kono niku heran kula niku gumono. Wis wong kono ngawur panjenengan. Ngono kiai ku ndiang ra kenal wong kono. Lah ya Gus, kula wong kono ora kenal, tak takon kowe kenal aku ora. Ah kowe sapa? saya kok ora kenal kiai masyaallah. Padahal wis kula wis arep maca tak tulisi kiai Indonesia ngono ya. Teprat ra usum ning kono pokoke. Sregeta. Mila kula niku iso mbayangno, maka pemerintah Saudi khawatir. Nek ngasi corona ya mlebu mriko, mboten kebayang. Donya entek. Lah wong sak donya teng mriku. Pilek siji, nggo mulai pileke ora rampung niku santri. Mula kula wis mangsul king mriko niku adus banyu jam-jam. Adus lho nggih nek teng mriki lak sampe mek sak sloki cilik ngono wae diutah mriko ya tak blancur ndas kulung ngene setengah jam mulai terus pelanturan wah iso weneng niku kula bonus tak takoni terus tawaf tawaf iki anggere ana wong Indonesia mesti maca kotaknya maca maca ini tiba jlungup niku ketabrak wong akhirnya wis ra sida maca mek ngene ra ana sing maca ketabrak ilang aku rombongan ilang akhirnya kula niku ngrungokno tok tarungokno niku ternyata donga tawaf wis ragam wis kitab ora patek kanggo donga niku wis ra diwaca nek puteran iki macane napa muter niki macane mboten patek kanggo anggere tarungokno iku munik robana atina di dunia kasana kabeh pun terus aja ngampung kajar aswat ora sida tawaf wong antrine sak jam urung mesti mek dadah-dadah ngene ta ya carane ngono mek napa nggih syarit ngene ya ngene ta robana atina fid dunya hasan ono sing robana atina karo nawak sak pikir-pikir apa kok aku ya arep melu njaluk donga ngono apa ya ya iki aku iki kula ya ora iso padahal kula niku ya apal dongane tapi ya katut wong-wong iku. Lha nek kula maca donga tawaf sing teng wingking kula niku ora iso nirokke. Akhire anggere kula maca donga tawaf wingkinge metakon amin-amin ngono. Amin-amin wae aku ngono mburi. Lu robana atina bareng tak pikir, eh iya. Aku arep melok-melok ngono sesel-seselan robana atinane rada sungkan kula. Fit dunya hasanah. Tak pikir-pikir delok critane wong-wong niku wau kabeh tak saring. Lho aku iku ora njaluk wis dikeki kok piye? Ro Gusti Allah. Jadi fit dunia kasanah wong Indonesia iku ora patek njaluk, wis dikeki. Fit dunia kasanah enak tok yo Indonesia niki, ora patek njaluk, sampean brecel ora tau njaluk, keki fit dunia kasanah. Hadi ngene iki senang, ngono wong Eropa iki arep-arep srengenge iki. Nek wis musim dingin sampai bayar mlebu ning Indonesia karena kelangan srengenge. Wong Eropa niku patangulan kelangan srengenge iki sampai kulite bintik-bintik kaya kulite tekek. Kenapa? Karena pigmennya hilang tanpa ultra violet. Bintik-bintik dia bayar banyak pergi ke pantai-pantai Indonesia terus engko dede teng mriku simpakan tok. Nah, kadang kita salah paham dikira iku porno. Grafi mboten niku dede. Yang berjemur mulanya saya meratahan aja rono ngono kuwi. Lah kita tiap hari perlu srengenge sak senenge ngene. Ana sing srengenge iki turah-turah. Ngasek uwit ra iso tu. Dukul Arab niku srengenge dia turah. Panas sih masyaallah sampai nandur uwit itu nganggo pipa. Padang Arafah mulai hijau karena nganggo pipa menghabiskan biaya miliatan untuk uwit tok. Wong Indonesia ya Allah nandur uwit ra niat ditukul. Mangano kates nang leken isine ngisi ngoneng sawah tukul. Jadi fit dunia kasana nih kita rasa semua. Ya Allah Indonesia negara aku neng dunia kok sapi eh kok yang ini. Kita apa? Ini makanya Indonesia nih dalam percaturan dunia terbaru. Wong pinter-pinter ini betul neng Jerman sebulan yang lalu bahas krisis masa depan dunia. Dunia kesimpulannya terlalu akan ada krisis besar di dunia. Satu krisis pangan, yang kedua krisis air, yang ketiga krisis energi. Itu tahun 45 sampai tahun 50 itu benar-benar akan terjadi krisis tiga besar itu. Dengan aku wong Indonesia ora dihitung. Ketika membicarakan krisis besar dunia, wong Indonesia gak dijak omong. Kenapa? Ya wong Indonesia itu pasti akan selamat dengan tiga krisis besar itu. Kenapa? Air melimpah, makanan melimpah, energi melimpah. Dadi sesuk nek donya krisis, iku wong iku mrene kabeh, golek banyu rene, golek panganan kene, golek energi kene. Banyu ning Blitar turah. Ya lo banyu model apa ning kene ana? Mulai banyu biasa sampai banyu kendel. Oh no. Apa? Loh. Lah gitu banyu apa sing ra ono nang kene? Mulai banyu biasa sampai banyu suwuk. Oh no. Dengge. Wong ini delok Indonesia ini turah nopo-nopo. Orang tidak pernah berpikir ora ono ngombe bensin soalnya. Ngombene banyu air kita turah-turah. Nggih, lho niki Indonesia. Energi turah kita. Energi kita punya energi matahari. Kene duwe 12 jam setiap hari tidak pernah kehilangan matahari dan kita punya peredaran matahari terpanjang karena kita punya 3 perbedaan waktu. Waktu timur, waktu tengah, waktu barat. Jadi punya peredaran matahari paling panjang. Energi angin, kita punya pantai terpanjang di dunia. Kayak kitiran mesti muter ketika ning pantai. Kurang apa? Pangan. Ah, apa menenek wis muni pangan. Makanan terbanyak ada di Indonesia. Wong Cina diembargo karo pemilik gandum. Ora mangan. Wong dia tidak bisa mencukupi kebutuhan gandumnya. Apa meneh saiki 1,5 miliar menungso mangan kabeh. Jadi Cina ini paling mumet makani wong 1,5 miliar. Makanya dia kemana-mana mencari kehidupan. Apa-apa? Ngopeni wong 1,5 miliar. Iku nek setengah kilo sedina 750 ribu. Ya 750 juta kilo ya. Ya 750 juta kilo. Mangan kondi, makane wong kono nek menghargai makanan luar biasa. Gandum ditepungke terus diodot dadekne mie, mangane ngangge sumpit mangkoke cilik, soale nek nganggo piring terus dicawuk cepet entek. Lho budaya itu. Lha nggih, Cina. Mangan wedhus. Wong Cina niku kok kon mangan wedhus, wedhuse kurang. Karena wedhus niku pentile loro anake siji. Nggih. Mulane sing cukup ning ngono ya babi niku. Pentile 14 anake 18. Lha nggih. Dadi mila wah kalau mereka ne. Amerika ketika berhadapan karo India di embargo bawang Bombay. Mati dia enggak punya bawang Bombay. Afrika panganane malah angel. Nandur pari entek dipangan emprit. Karena empritnya masih belum diselesaikan. Tempro emprit entek pari sak piro habis. Akhirnya empritnya dikirim nang Indonesia diimpor karo peternak burung. Siji didol 10 juta. Namanya Black Strut. The Black Strut itu emprit Afrika. Nandur jagung pangan betet. Betet siji ngentekno 10 jagung wong gedene sak mintok. Betet sing namine Macau. Jagung siji mung dimut urung entek. Mak nandur gedang, pangan munyuk. Munyuke gedene sak sapi. Jenenge gorila. Nek mangan mangan gedang iki dimut ini prol niku karek gagange tok. Nandur telo pangan celeng. Akhirnya timbangannya nandur dipangan kewan, kewannya diuber dipangan. Jadi fit dunia kasaran itu ya Allah. Halo yung, yung aku raja lah istri kaya. Lah makanan di Indonesia apa sih ngurau sampean? Minta makanan apa? Sak bumbune lengkap. Orang perlu impor. Empon-empon ono kape. Rai untuk mangan apa-apa. Pari ini dipangan manuk, mangan jagung. Jagung entek, mangan uwi. Uwi nentek mangan telo, telo nentek mangan talas, talas nentek mangan gembili, gembili nentek mangan suwak. Iki lagi latihan mangan porang. Itu Indonesia. Duwe kabeh. Lu makane jangan heran. Kita ini memiliki segalanya. Dadi bangsa iku kudu disyukuri. Liyane bongkok kene sik syukur. Duwe apa kabeh? Bahkan gendruwo paling akeh niku Indonesia. Wong Inggris iki mek ngertine Casper. Amerika Dracula, Cina vampir. Lah Indonesia itu ngene sampai iso sampai. Ket mulai gendruwo sampai kuntilanak sampai wewe gombel. Gundul pringis. Dracula, Dracula apa? Grandong. Mak lampir. kolor hijau, wah, drangkong. Nah, makanya bangsa kita ini bangsa yang kalau diukur dengan kacamata dunia, bangsa yang sejajar dengan bangsa yang punya peradaban tinggi di dunia. Wong opo-opono. Opo-opono. Mesir punya piramid, kita punya Borobudur. Apa yang kita enggak punya? Dongeng seluruh yang mereka miliki, kita punya. Konon duwe kisah cinta yang mengharukan Romeo Juliet. Cina duwe sampai Ingtai. Arab duwe nopo? Kais dan Laila. Kene duwe ande-ande lumut. Duwe Roro Mendut Prono Citra. Orang sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kene yang duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe wong kuat jenenge Samson, kene duwe jenenge Bandung Bondo. Apa yang kono duwe kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong ti. Di mana mungkin duwe? Jadi dari ukuran peradaban dunia kita punya semua, enggak ada yang kurang. Apa sih yang kurang? Kita punya semua. Apa yang dibanggakan orang tentang sejarah besar, kita punya. Makanya jangan heran ketika dunia dalam satu masa ditaklukkan sama Genghis Khan, Arab runtuh, Cina runtuh, Eropa runtuh, begitu masuk ke Nusantara diruntuhkan sama Singosari, dan sekali-sekalinya negara multinasional yang namanya Mongolia kalah dengan orang Nusantara. Dikalah yang gini. Makanya yang kadang kita gak pernah sadari, satu-satunya bangsa di dunia yang merdeka karena merebut kemerdekaannya hanya bangsa Indonesia. Tujuh coba bayang no kabeh negara iku merdekane kaya Indonesia, enggak bisa. Liane ora, makane karena kita ini merdeka secara bersama-sama karena merebut kemerdekaannya, maka rakyat punya hak memiliki negara. Cina rakyate ra duwe tanah milik negara. Malaysia tanah milik negara. Kene iki jurang-jurang letake rakyat. Mulang gara bangun dalan ngitung iki sapa? Ganti rugine piro? Ganti untung akhirnya, pindah pendopo bayar. Karena apa? Tanah rakyat. Jadi kita ini karo Gusti Allah dimanjakan betul. Dienakno, enak. Loh, makanya kita ini punya peradaban, punya bangsa yang bukan sesuatu yang baru. Sana punya negara, kita punya negara. Sana punya sejarah kerajaan, kita punya sejarah kerajaan. Semua kita punya. Kono duwe kerajaan Ming Cina, ono duwe kerajaan Arab, punya dinasti-dinasti. Kita punya kerajaan. Duwe kabeh. Sampai tingkat alat musik, karena orang Eropa pakai gitar terbuat dari kayu dan tali, Arab alat musiknya terbang terbuat dari kulit dan kayu, tapi bangsa di Nusantara alat musiknya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ya duwe kabeh. Lah apanya, makanya kalau hari ini ono bangsa kok ceritanya elek. Ini kula niku gumun. Karena hari ini ada orang yang tidak pernah bisa melihat keindahan bangsa Indonesia. Kenapa? Orang disyukur karo Gusti Allah. Bayangannya jadi opo. Tidak pernah berpikir tentang jadi Indonesia. Makanya agama wis duwe. Biyen peradaban apapun punya. Sampai akhirnya bangsa ini bangkit. Dan ketika bangsa ini bangkit, terus bong-bong apa seluruh dunia datang, peradaban-peradaban campur di Indonesia. Wong Cina teko, India teko, Arab teko, kumpul semua di ini. Makanya kemudian ini menjadi satu bangsa dalam satu kawasan yang banyak sekali puluhan bangsa, ratusan suku, puluhan agama dan kepercayaan. Lalu pertanyaannya adalah satu, kenapa Arab yang satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Eropa yang satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara. Tapi kenapa kita yang puluhan bangsa malah mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia? Ini kan dapat pikirin kok iso. Ini pasti ono sing nyambut gawe. Pasti ada yang kerja, ono sing nukangi. Kok iso ketika Bung Karno menyatakan kami atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kok liyane hooh ngono coba. Wini kan gak masuk akal sampean anak milenial. Bayangkan ketika Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kok tiba-tiba Jogja, Bung, aku melu gitu. Loh, Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu raja. Raja dengan batas wilayah saka Wonogiri sampai Bagelen Purworejo. Kok misalnya ngeyel moh ngono, ya ora apa-apa. Dan tetap raja. Tapi semangat kebersamaan yang dibangun oleh bangsa ini membuat beliau bersatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang dikorbankan bukan tanah 1 meter, tapi tanah dari perbatasan Wonogiri sampai Bagelen. Makanya kalau seandainya kemerdekaan itu diisi oleh orang-orang seperti sekarang, mungkin bangsa ini gak merdeka. Karena orang sekarang kadang tanahnya kena 1 meter bisa sampai Mahkamah Agung. Wih, ini jiwa yang dikubarkan. Siapa yang bangun dulu? Raja Cirebon, raja di Lombok sana, raja di Banjar, raja Bone, seluruh koyo. Iya Bung, kami bersatu membangun bangsa baru, negara kesatuan Republik Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Hebat orang-orang dulu itu. Wadah orang-orang besar atas nama bangsa Indonesia. Semua ribut. Ini dasarnya apa? Harus pakai agama. Harus pakai ini. Kurang alim apa? Hadrotu Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kudu mesti tapal. Tapi begitu tercetus Pancasila, beliau mengatakan ini sudah sesuai secara syar'i. Tapi hari ini ono sing apal hadis telu ngeyel ora umum. Buh, ki bagus hatiku sumo, semua hebat lho, terima. Lho ono panglima perang jenenge Jenderal Sudirman, berangkat perang, paru-paru ini separuh berangkat perang, wis ora mikir mati ya. Gerilya mulai dari perbatasan Banyumas sampai Malang itu bergerilya. Paru-paru ini separuh, gak iso mlaku, ditandu. Orang-orang seperti inilah yang akhirnya membuat bangsa ini bisa bangkit dan bersatu. Saiki BPJS kurang sakdi ngamuk coy. Wih, dari bangsa zaman berubah sampean kebegian zaman milenial. Makanya kalau mengukur bangsa ini, kita ukur mundur ke belakang, bahwa bangsa ini bukan sesuatu yang sederhana tiba-tiba menjadi seperti ini. Mesti ono sing nukangi. Sing nukangi sapa? Sing nukangi bangsa ini menjadi bangsa yang santun, menjadi bangsa yang mengerti berbeda-beda. Sing nukangi yo mbah-mbah ide dewe, mbah-mbah dewe, nenek-nenek moyang kita. Ya, banyak ini nenek moyang kita. Kalau urusan perang antar agama, belum ada negara yang perang antar agama sampai ratusan ribu mati. Di Jawa sudah terjadi perang antar agama, jadi wis blenger. Itu sekitar tahun 800 antara Wangsa Sanjaya sama Wangsa Syailendra. Wangsa Sanjaya Hindu dipimpin Garung, Wangsa Syailendra dipimpin oleh Balaputra Dewa. Ini perang siji buta. Begitu wangsa ini bertarung, Buddha Balaputra sing Hindu Sanjaya. Wala tawur iranon tae. Sampai Raja Sanjaya takut karo Pak Lie. Mate aku gini, Pak Lie ku kuat. Jenenge Semaratunggal. Aku bisa mati, wis lungo ae. Akhirnya ada orang namanya Panukuh pergi ke India belajar ilmu arsitektur. Akhirnya menang ini Wangsa Syailendra ini, perang Buddha menang. Tapi begitu mau bikin candi, orang duwe arsitek, bodho kabeh. Akhirnya cari arsitek, entuk arsiteknya wong Hindu. Wong Hindu. Orang Hindu jadi arsiteknya. Namanya Panukuh atau Gunadarma ini. Akhirnya dibangunlah Candi Buddha besar. Candi yang besar Candi Buddha namanya Sambara Budu. Hudura. Arsiteknya orang Hindu. Mula ono Candi Buddha modelin Hindu. Nah, begitu bangun candi, ternyata anak Smaratungga yang anti Hindu namanya Pramudawardhani jatuh cinta coba sampean bayangno. Bapak niku anti Hindu, diadane anake sing Buddha jatuh cinta sama orang Hindu. Ya, ya terpaksa dinikahkan. Akhirnya menikahlah antara anak Raja Buddha dengan orang Hindu. Akhirnya si Panuku bergelar baru menjadi penguasa di kerajaan Sailendra namanya Raka Ipika. Ikatan, makanya sudahi konflik politik. Perbedaan itu biasa, jangan terlalu serius. Khawatirnya nanti anakmu saling jatuh cinta mate kon. Akhirnya kemudian yang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan di bawah asuhan Lokapala anak Semar anak Raka Ipikatan. Akhirnya bangsa ini rukun. Setelah itu rukun pindah ke Palembang, sudah tidak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Pindah ke timur, Sindok tidak lagi besar, apa tidak lagi ribut agama, jadi negara besar. Bangunlah Singasari tidak lagi ribut agama, maka keduanya menjadi bangsa besar. Dan begitu zaman Majapahit, semuanya saling rukun, saling jaga. Yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Akhirnya dirukunkan oleh seorang pujangga besar namanya Empu Tantular, nulis kitab negara, nulis kitab Sutasoma, yang di situ ada kalimat-kalimat yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kerukunan bangsa ini sudah ada semenjak dulu. Makanya kemudian saling jaga. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada saling jaga. Tapi begitu ada apa-apa, ada banser jaga gereja, ada pecalang jaga Jumatan. Itu jangan disalahkan, karena itulah warisan asli bangsa Indonesia. Orang gak ngerti. Begitu orang New Zealand sekarang jaga masjid. Karena apa? Ada konflik. Kalau gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Ini dari dulu bangsa ini.